Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sudah kita ambil beberapa penjelasan yang berkait dengan tiga macam kalimat, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Definisi masing-masingnya sudah kita lewatkan. Juga sebagian dari tanda-tandanya sudah kita lewatkan. Khususnya tanda-tanda isim itu sudah kita ambil penjelasannya. Ya, sebelum kita masuk, Abdul, barangkali ada yang mau menyetorkan hafalan. Ya, siapa yang sudah siap? Ya. Al-Khafdi wa at-tanwin wa dukhul alif wa lam ya wa huruf khaf wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa rubba wa rubba wa ba wa qaf wa lam wa huruful tanpa al wa huru nah qasami qasam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wa ta ya ya afdal yang lain silakan yang hafal wa qasamu thalathatun thalathatun jaa jaa li ma'nan ya fal ismu yu'rafu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi ya wa hiya terus min an ala yes wa fi ruba wal ba al kaf wa lam ya wa huruful qasami wa hiya al ba al wawu wal ba'u nah tinggal dimutkinkan terus diulang-ulang sehari statusnya Allah lancar. Sempat gak ya kurangi kalau gak mampu 99 kali. Ya. Apa hafal? Belum. Ya, ya, hafal. Sekarang wal lafzul murakkabul mufidu fil wadi. Wa aqsamu. Ismun wa fi'lun wa harf ya. Ya. Fa aqsamu. Fal ismu yu'rafu. Fal ismu yu'rafu. Ya. Bil khafdi. Wa tanwini ya wa dhulul alif wa lam ya wa huruf al-khafd ya wa ila wa man wa la wa ala wa ala wa ruba wa fi wa fi wa ruba wa ba wa kaf wa lam ya wa huruf wa huruful sam al-wawu wa hiya al-wawu al-ba'u Mata ya, buat via apa? Al-Kalamu. Qala al-Muslim wa huwa al-Muhajjum ta'ala Al-Kalamu wa al-Lafzul Muhakkabul Mufidu bin Wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a al-ma'na ya fal-ismu yu'rafu bil-khafdi wa tanwini dukhuli alifi wa lami min wa an wa ila min wa ila min wa ila wa an wa ala wa fi wa rub Walba Walba Mahruful Mahruful Qasmi Qasami Qasami Qasami Wahia Al-Wawu Al-Wawu Al-Tawu. Ya, terus ya dihafal, diulang-ulang terus dari awal ya. Jadi selesai kitab ini antum sudah hafal maternya, itu insya Allah sangat membantu sekali untuk antum bisa memahami ilmu nahwu ya. Ini kitab Al-Jurumiyah adalah kitab nahwu yang paling dasar, tapi masya Allah ya kandungannya sangat mencukupi untuk kita bisa membaca kitab insya Allah ya. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang alamatul fi'li ya. Insyaallah jelas lah ya pembahasan tentang tanda-tanda isim, jelas insyaallah. Jadi isim itu dikenali dengan berapa tanda? Empat. Yang pertama al-khafad. Apa itu al-khafad? Iya, al-jar. Ya, ma ibaratun anil kasrah. Nah, anil kasrah itu enggak apa-apa. Kasrah saja sudah. Bentar, al-khafad kasrah dulu. Iya. Jadi ketika ada satu kalimat di kasrah maka ia dihukumi sebagai apa? Sebagai isim. Ada contohnya? Apa contohnya? Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, itu semua adalah apa? Isim-isim. Dari mana kita ketahui? Khafad. Apa khafad? Kasrah. Iya. Antum baca Al-Qur'an coba. Alhamdulillahi. Ah, Allahi itu kan isim. Rabbil alamin ya, kalau yang belum enggak apa-apa nanti ya. Ar-Rahmani ya. Pokoknya kalau antum dapati ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis ataupun dalam kitab-kitab ada satu kalimat ya dalam keadaan kasrah maka dia dihukumi sebagai apa? Isim gitu. Penting kita bisa mengetahui dan membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf itu. Sangat penting. Ya, karena kesalahan terjadi, salah membaca, salah memahami ya karena dia harusnya dibaca isim, fi'il dibacanya. Fi'il isim misalnya. Ya. Kemudian tanda yang kedua apa katanya? Tanwin. Apa itu tanwin? Itu suatu kata yang akhirnya itu dhammatain. Iya, dhammatain, fathatain atau kasratain itu. Pengulangan dhamma atau fathah atau kasrah, itu saja. Itu definisi tanwin yang sangat sederhana. Kemudian juga dikenali dengan apa lagi? Masuknya al. Contohkan. Ya alhamdu. Alhamdu itu isim. Dari mana kita tahu ada alnya gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Masuknya huruf huruf khafad atau huruf jar. Contohnya apa? Ya, bismi. Again, bismi. Ismi itu isim dia, ism. Ismun. Kenapa? Karena dimasukkan oleh huruf jar ba. Iya. Lillahi Allah isim. Diketahui dari mana? Masuknya lam. Ya. Wa ilallahi ya. Dan seterusnya. Alallahi tawakkalna. Fil masjidi, lihat, fil masjidi rajulun. Di masjid itu ada seorang laki-laki. Ada berapa isim di sini? Fil masjidi rajulun. Dua isim. Yang pertama mana? Al-masjid. Dari mana antum tahu al-masjid itu isim? Masuk huruf jar. Dari mana lagi? Al. Kemudian rajulun isim. Dari mana antum ketahui? Rajulun ada tan tanwin. Ingat yang namanya al dengan tanwin enggak bisa berkumpul seperti apa? Air dengan api. Iya. Seperti langit dan bumi enggak bisa kumpul, ya. Dulunya satu langit dan bumi, iya. Kemudian tandanya terakhir apa katanya? Huruful qasam. Huruful qasam termasuk huruf apa? Khafad. Karena apa? Karena huruf qasam ini juga mengejarkan isim yang setelahnya. Contohnya apa? Wasyamsi, wallahi, billahi, tallahi. Nah itu. Jadi terkait dengan qasam perlu antum ketahui ya. Bahwasanya tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan apa? Nama-nama Allah itu sifat-sifatnya. Adapun bagi Allah boleh tidak untuk dia bersumpah dengan makhluknya? Boleh. Ya untuk menunjukkan kebesaran, keagungan ciptaannya Allah, yang nantinya kembalinya kesimpulannya adalah pengetahuan tentang maha besarnya, maha kuasanya sang penciptanya. Alamatu al-fi'li. Sekarang kita masuk ke penyebutan tanda-tanda fi'il. Ya. Sekarang isim insyaallah ya, tergambar kan? Definisinya sudah tahu. Isim adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya, ya kan? Dan tidak terikat dengan waktu. Tanda-tandanya 4 yang antum lewatkan tadi. Oh iya, ada satu tanda lagi yang sempat kita singgung itu, yang antum belum sebutkan apa? Ya, al-isnad ilayhi atau al-hadithu anhu. Ya, apa sih maksudnya al-hadithu anhu? Ya, ketika ada satu kalimat yang apa? Yang satu kejadian itu disandarkan kepadanya, ya maka dia adalah isim. Dorobtu. Tak di situ isim. Ismun. Iya. Tanda-tanda isim yang 4 tadi ada enggak? Enggak ada. Kasroh enggak ada. Al enggak ada. Huruf jar enggak ada. Bisa diketahui dengan tadi disandarkannya perbuatan kejadian ad-dorob, pemukulan kepada ta ini kan, dorobtu. Ada kejadian disandarkan kemana itu pemukulan kepada ta ini, saya yang memukul, ya. Atau al-hadithu anhu adalah ketika kalimat tersebut adalah yang diceritakan, ya, diceritakan disifati dengan satu kejadian, ya. Contoh yang lain juga dalam ayat Al-Qur'an, ma indakum yanfad. Di situ ma isim, ya. Ma indakum yanfad, segala apa yang ada di sisimu yanfad, akan sirna, harta benda dunia, anak istri dan seterusnya. Ah, ma itu isim. Dari mana kita tahu? Ya, tanda-tanda isim yang 4 tadi enggak ada, ya kan? Khafad enggak ada, ma itu kan. Mana? Tulislah. Yanfad. Segala apa yang ada pada kalian itu akan binasa. Iya. Ma ini isim. Kenapa? Dari mana kita tahu? Di sini pembicaraannya segala apa yang ada pada kalian yanfad, binasa. Mana yang diceritakan dengan kebinasaan, kehancuran? Ma. Iya kan? Ma'indakum yanfad, semua yang ada pada kalian, harta benda kalian dan seterusnya, itu yanfad, akan sirna. Di sini sirna di pembicaraan untuk siapa ini? Ma, ya, ma isim. Karena ma di sini yang dibicarakan dengan an yanfad ini. Iya. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah dari pahala kalian, sedekah, amal soleh, itu baq, kekal. Baqin, ya. Ya. Al-hadithu anhu, ya. Ini yani ketika kata tersebut yang menjadi pokok pembicaraannya, ya, dibicarakan dengan tadi yanfad, binasa atau pemukulan gitu. Ya. Baik, kita masuk ke penyebutan tentang tanda-tanda fi'il. Qala al-musannif rahimahullah, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin wa sawfa wa ta'tani fi sakinati. Biar enggak salah menghafal, coba antum ikuti ya bacaan saya. Ya, matan ini. Coba wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin wa sawfa wa ta'tani fi sakinati. Wata'it ta'nithis sakinati. Tak yang pertamanya jangan tekan ya. Wata'i gitu. Wata'it ta'nithis itu. Wata'it ta'nithis sakinati ya. Qala al-musannif, di sini penulisnya siapa? Ibnu Ajurrum. Ya, al-musannif yaitu Ibnu Ajurrum. Ya. Wal fi'lu, sedangkan fi'il yu'rafu, dikenali. Ya, biqad dengan qad, yakni dengan masuknya qad wasin, dan juga dikenali fi'il dengan masuknya sin wasaufa, dan juga dengan masuknya saufa Wata ta'nitsi sakinah, dan juga fi'il dikenali dengan masuknya ta' ta'nits as-sakinah. Nanti akan datang insyaallah penjelasan maksud dari ta' ta'nitsi sakinah. Di sini beliau sebutkan berapa tanda bagi fi'il? 4 juga ya. Yang pertama apa? Qad. Yang kedua sin. Yang ketiga saufa. Dan yang ketiga ta'ut ta'nitsis sakinah. Harus bisa melafadzkannya, jangan sampai bingung ta'ut ta'nitsis. Ya. Ta'nitsi pakai sa bukan ta'ut ta'nitsis gitu. Coba ta'it ta'nitsis sakinah. Ya, ta dulu baru sin, ya. Asyarah, syarahnya sekarang penjelasan. Ba'da an dzakara al-musannifu 'alamatil ismi, setelah al-musannif menyebutkan 'alamati al-ismi, beberapa tanda isim. Syara'a fi dzikri 'alamati al-fi'li, maka beliau syara'a fi itu mulai. Mulai dzikri 'alamati, menyebutkan tanda-tanda al-fi'li dari fi'il. Fa dzakara arba'a 'alamatin, maka beliau al-musannif menyebutkan arba'a 'alamatin, 4 tanda. Idza wajadta wahidatan minha, jika engkau menemukan, mendapati salah satu dari 4 tanda tadi, fi kalimatin, pada sebuah kata, ya, aw ra'aita anna taqbaluha, atau engkau melihat ada sebuah kata tidak ada tanda-tanda fi'ilnya, cuma dia taqbaluha, kalau dikasih nerima tanda tadi, maka arafta annaha fi'lun, ya, maka engkau ketahui bahwasanya kalimat tersebut adalah apa? Fi'il. Dari mana kita mengetahuinya katanya? Ketika kita mendapati pada kalimat itu apa? Salah satu dari 4 tanda tadi. Atau tidak didapati tandanya, tapi apa? Kalau dikasih tanda tadi, dia menerima tidak? Ya, menerima. Ya, maka dia dihukumi sebagai? Ya, fi'lun. Kalau fi'il, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, fi'lun. Isim, bahasa Indonesia. Ismun, bahasa Arabnya. Wahia, dan dia, tanda-tanda tersebut adalah yang pertama, qad. Ya, di sini hanya disebutkan, ya, satu makna dari qad, karena mungkin dalam rangka tashil, memudahkan. Qad wa hiya harfun. Qad ini huruf dia. Jadi qad ini apa? Harfun, huruf. Iya. Min ma'aniha at-tahqiq, di antara makna qad adalah tahqiq, kepastian. Di antara maknanya, berarti qad itu mengandungi beberapa makna. Hanya saja di sini disebutkan dalam syarah hanya satu maknanya saja, yaitu at-tahqiq, kepastian. Iya. Ini makna qad. Itu apa? Tahqiq. Apa tahqiq? Kepastian. Tadkhulu 'alal madhi. Ya, qad ini bisa masuk kepada fi'lun madhin. Nah, apa itu fi'lun madhin? Siapa yang masih ingat? Hah? Fi'il madhi itu apa? Adalah fi'il yang menunjukkan satu kejadian yang telah lewat. Ya, itu aja, ya. Sebelum diucapkan, sebelum dibicarakan, itu perbuatan sudah terjadi. Ketika kita berkata misalkan, ya, nama Zaidun, Zaid telah tidur. Sebelum kita ngomong, tidur belum? Ya, itu maksudnya fi'lun madhi adalah fi'il yang menunjukkan sebuah kejadian yang telah terjadi sebelum kita ucapkan, sudah terjadi dulu. Kalau kita misalkan ucapkan kemudian sedang terjadi, ya beda lagi, fi'ilnya apa? Mudhore. Ya, bukan pakai ya nama, tapi ya namu. Ya. Paham ya? Jadi qad ini bisa masuk kepada fi'lun madhin. Coba fi'lun madhin. Kalau pakai al-fi'lu al-madhi. Gitu, jangan fi'lul madhi, salah kalau fi'lul madhi, ya. Jadi fi'lun madhin atau fi'lun madh kalau diwaqafkan, fi'lun madh. Kalau pakai al-fi'lul madhi kadang masih salah gitu. Beberapa ikhwan dalam mengungkapkannya, ya. Tadkhulu 'alal madhi. Jadi qad bisa masuk kepada fi'lun madhi. Al-madhi fi al-fi'l wal madhi. Nahwu qouli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Qad sami'a, sami'a artinya sami'a, mendengar, ya. Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar, itu maknanya, ya. Sungguh Allah telah mendengar. Dari mana kita hasilkan makna sungguh ini? Qad, ya. Sudah mendengar belum? Sudah. Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Di sini sami'a ismun atau fi'lun atau harfun? Dari mana antum tahu? Masuknya qad. Apa makna qad di sini? Iya, kepastian. Atau bahasa Arabnya tahqiq. Antum pede saja. Jangan sampai malu lah. Ah, takut dibilangin baru belajar bahasa Arab sudah gaya usah. Ya harus, kita harus berbangga dengan bahasa Arab ya. Itu bahasa apa? Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau sebagian orang pede dengan bahasa Inggris, mengapa kita tidak pede dengan bahasa Arab? Iya. Wa 'alal mudhari'i, dan juga qad itu bisa masuk kepada fi'lun mudhari'. Al-mudhari' yani al-fi'li, al-fi'li al-mudhari'. Iya. Kepada fi'il mudhari', apa itu fi'il mudhari'? Pokoknya yang sudah lewat itu antum harus paham, harus hafal. Kata-katanya juga sudah lewat, harus hafal. Tulisi semua. Ah. Apa fi'il mudhari mananya? Kata yang menunjukkan sebuah kejadian yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Nah, itu. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan kerja. Sebagian orang anak kecil mungkin kata kerja, kok kata bisa bekerja saat itu. Ya tadi rinciannya ya. Itu apa? Apa yang menunjukkan kepada sebuah kejadian yang sedang berlangsung di waktu pembicaraan. Lagi kita bicarakan, dia lagi terjadi. Misalkan sekarang ya, seperti kita nadrusu, misalkan an-nahwa, kita sedang mempelajari ilmu nahwu sedang kan. Atau kadang fi'il mudhari itu maknanya akan datang. Ya. Yeah. Misalkan apa? Nashrabu al-qahwah. Ya, misalkan ba'da dars gitu. Setelah apa? Selesai daras kita akan minum apa? Kohwa? Kopi. Mana kopinya? Ini sekedar contoh. Ya, jadi masuk juga kepada fi'il apa? Mudhari'. Contoh ucapan Allah Ta'ala, qad ya'lamullah. Qad ya'lamullah. Ya'lamu huruf atau isim atau fi'il. Dari mana anda tahu masuknya qad? Maknanya apa di sini qad? Nah, tahqiq, kepastian. Sungguh Allah, ya'lamullah, mengetahui. Iya. Jadi qad itu di antara maknanya apa? Tahqiq. Nanti akan kita baca ya tambahan faedah terkait dengan qad. Santai aja. Kemudian wasinu wasaufa, tanda yang kedua dan ketiga sin dan saufa. Wahuma harfa harfastiqbalin. Keduanya itu apa keduanya? Sin dan saufa. Harfa dua huruf. Istiqbalin yang menunjukkan yang akan datang. Itu harfu istiqbal, huruf yang menunjukkan apa? Masa yang akan datang. Yakhtassani keduanya sin dan saufa dikhususkan bil fi'li untuk fi'il al-mudhari, fi'il mudhari. Jadi sin dan saufa adalah tanda khusus bagi apa? Fi'il mudhari. Masuk enggak kepada fi'il madin? Enggak. Contoh ucapan Allah Ta'ala, sa'astaghfiru laka, sa'astaghfiru. Iya. Nanti aku akan memintakan ampun untukmu. Ya. Sa'astaghfiru laka Rabbi, ucapannya Nabi Ya'qub ketika diminta oleh anak-anaknya agar memohonkan kepada Allah ampunan bagi mereka yang telah bersalah ya kepada Yusuf. Maka kata Nabi Ya'qub, sa'astaghfiru laka. Nanti aku akan memintakan ampun untuk kalian. Sa'astaghfiru laka Rabbi. Ya. Atau sa'astaghfiru lakum. Ya. Di sini mana fiilnya? Astaghfiru. Astaghfiru itu dari ini fiilnya nih. Istaghfara fi madinya. Ya. Istaghfara. Istaghfara. Fiil mudhari'nya istaghfiru. Ya. Istaghfiru. Yastaghfiru. Ainul mudhari'nya yastaghfiru. Kalau pelakunya saya berarti astaghfiru. Kami nastaghfiru. Anta tastaghfiru itu. Sa'astaghfiru. Jadi astaghfiru adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Maknanya apa? Diketahui dari mana? Masuknya sin. Berarti maknanya apa? Kalau astaghfiru aku meminta ampun. Kalau sa'astaghfiru artinya apa? Berarti aku akan memintakan ampun gitu. Atau ucapannya Nabi Ibrahim ya, nasastaghfiruka rabbi innahu kana bihafiya ya. Lihat, oh ya, Maryam, berarti kalau surat Maryam ucapannya Nabi Ibrahim, nasastaghfiruka rabbi innahu kana bihafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa an akuna bidu'a rabbi syaqiyya. Wa qawlihi, dan juga ucapan Allah Ta'ala saufa astaghfiru. Ah, ini baru ucapan Nabi Yaqub nih, saufa astaghfiru lakum rabbi. Astaghfiru di sini fi'il apa? Fi'ilun? Fi'il mudhari. Dari mana antum tahu? Masuknya saufa. Ya, saufa astaghfiru. Kelak aku akan memintakan ampun. Ya. Kemudian tanda yang keberapa ini? Ta'u ta'nifi sakinah. Yang keempat yang beliau sebutkan di sini. Wa ta'u ta'nifi sakinah. Tanda yang keempat dari fi'il adalah maksudnya ta'u ta'nifi sakinah. Bentuknya kayak gini. Ta'u ta'nifi sakinah. Iya. Barangkali antum pengen tahu kenapa disebut ta' ini ta'u ta'nifi sakinah. Jadi perlu diketahui bahwasanya ta ini disebut dengan ta uta nifis sakinah. Contoh dulu ya. Qomat misalnya. Qomat. Hindun. Hindun laki-laki perempuan? Perempuan. Qomat. Hindun. Hindun telah berdiri. Ini ta ini disebut dengan ta uta nifis sakinah. Ta ni itu apa? Maksudnya ta yang menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan kepada qomah itu mu'annas. Hindun mu'annas. Untuk menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan kepada qomah ini apa? Mu'annas. Sana diganti Ibrahim qomah. Dibuang taknya. Ya apa Ibrahim qomah. Ibrahim qomah. Kalau Hindun atau Fatimah atau Aisyah maka qomat. Jadi ta ini disebut dengan ta uta'nif. Kenapa? Karena dengan masuknya ta pada fi'il ini menunjukkan bahwasanya isim yang setelahnya itu apa? Mu'annas. Isim yang setelahnya bisa fa'il, bisa naibul fa'il gitu. Kemudian kenapa disebut sakinah? Ya karena sukun. Disebut dengan ta uta'nif karena menunjukkan isim yang setelahnya yang disandarkan kepada fi'il tadi mu'annas. Apakah fa'il seperti qamat atau naibul fa'il duribat Hindun misalkan. Nah, disebut sakinah karena sukun. Nah, ayo kita baca sini ya. Wa ta'u ta'nifi sakinah. Kemudian ta'u ta'nifi sakinah. Harus betul itu bacaannya. Jangan wa ta'ut, wa ta'u ya. Kalau enggak ada alif lamnya ya jangan dibaca. Jangan wa ta'ut ya. Wa ta'ut ta ya gitu. Wa ta'u ta'nifis sakinatu. Kemudian ta' ta'nif sakinah. Tadi apa katanya? Kenapa disebut tanya ta'nif? Karena ta' ini menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan kepadanya mu'annas. Iya. Kenapa disebut sakinah? Karena ta' ini apa? Disukun. Nah itu, ini istilah-istilah kayak gini penting loh. Dan sampai antum sudah mau selesai hatam, tahu ta'nif isu apa ya? Wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Anak kurang faham masalah itu. Yang jelas saya mah hadir aja lah gitu. Tanya saja Bu Alfi kayaknya paham gitu. Wa hiya harfun yadullu ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu mu'annatsun ahid. Jadi ta ini ya ta ini ta yang sukun ini adalah huruf-huruf harfun. Harfun huruf harf yang yadullu, yang menunjukkan ala ala ma anna usnidail fi'lu muannats, huruf yang menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan kepada fi'il itu adalah isim yang muannats, gitu. Ya. Kalau ya paham ini? Ya, sudah. Hindun, antum barangkali nama, misalkan nama sekarang jangan Hindun ya barangkali. Da'dun gitu lah. Kalau Hindun dia perempuan, kalau Da'dun kita perempuan ya. Iya, ada taknya berarti perempuan gitu. Atau misalkan Zaidun lah gitu. Apa-apa ya, Komat Zaidun ya. Komat Zaidun lah gitu. Komat Zaidun. Ini Zaid perempuan apa lagi Zaid? Perempuan. Tahu beri ada taknya. Gitu. Boleh enggak ada orang ngasih nama anaknya yang perempuan Zaid? Ya enggak ada yang larang. Terserah gitu. Yang aki kosanya kok antum masa-masa enggak boleh gitu kan. Nah, gitu ya. Menunjukkan bahwasanya isim yang fi'il ini disandarkan kepadanya adalah isim yang muannats itu. Wa hiya harfun, jadi tak tanis adalah huruf yang menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan ya kepada fi'il adalah isim yang muannats ya. Wa hiya mukhtassatun bil fi'lil madhi. Ah, tanda ini apa tanda ini? Ta'ut ta'nitis sakinah. Dihususkan, mukhtasatun dihususkan. Bil fi'lil madhi, dihususkan bagi fi'il madhi. Dengan bagi fi'il, fi'ilun madhin. Ya. Wa tatasilu bi akhirihi. Dan tak ta'nitis sakinah ini bergandengan dengan akhir fi'il madhin. Bergandengan dengan akhir fi'il madhi. Contoh ucapan Allah Ta'ala. Qalat namlatun, berkata seekor namlah. Apa namlun? Semut. Berkata seekor semut. Namlah. Jadi muannats, namlah kan ada taknya, ya kan? Maka dikasih tak. Qalat namlatun. Jadi taknya disebut dengan apa? Ta'ut ta'nitsis sakinah. Iya. Namlah muannats atau mudzakkar? Jelas muannats. Kenapa? Karena pada fiilnya ditambahkan apa? Tak. Gitu. Nah, insyaallah. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'un. Kesimpulan dari apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Ajurrum dari tanda-tanda fi'il, bahwasanya tanda-tanda fi'il itu ada empat ya. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'un. Hasil atau kesimpulan dari apa yang telah disebutkan dari tanda-tanda fi'il ada empat. Ya. Disebutkan di sini wahidatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari'. Tanda yang pertama adalah tanda yang bersekutu. Nah, ini masuk pada fi'lun madhin dan juga fi'lun mudhari'. Itu apa? Qad. Jadi qad ini adalah tanda yang dipersekutukan antara fi'il apa? Madhin dan fi'lun mudhari'. Masuk kepada fi'lun madhin, masuk kepada fi'lun mudhari'. Sehingga kalau antum misalkan dapat ada qad, jangan langsung dihukumi fi'lun madhin atau fi'lun mudhari, dicek dulu. Ya. Kalau fi'lun mudhari biasanya awalnya anaitu itu, hamzah, nunnya dan ta. Ya. Biasanya, tapi enggak mesti. Ya, nanti insyaallah lama-lama kelamaan antum tahu juga nanti ada ya penjelasannya. Kemudian wasnatani, dua tanda fi'il berikutnya, takhtassani, keduanya dihususkan bil mudhari'i, bagi fi'il mudhari'. Wahuma, apa itu dua tanda yang khusus bagi fi'lun mudhari'? As-sin dan saufa. Wa wahidatun mukhtassatun bil madhi. Kemudian satu tanda dihususkan bagi fi'lun madhi. Apa itu? Ta'u ta'nitsis sakinah. Ta'u ta'nitsis sakinah. Ya, paham ya. Ah, sekarang kita baca catatan kaki, ada faedah nih. Ya. Bintang itu fawaidu wa tanbihatun. Faedah-faedah dan beberapa tanbihat, peringatan. Qad, ya qad, alamatun, ya mushtarakatun bainal madhi wal mudhari'. Ya. Qad adalah tanda yang dipersekutukan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, itu qad. Tadkhulu 'ala al madhi, ini qad bisa masuk kepada fi'il madhi. Apa maknanya qad apabila masuk kepada fi'il madhi? Fatakunu li tahqiqi ghaliban, umumnya kalau ada qad masuk kepada fi'lul madhin, maka maknanya kepastian. Qad aflaha al-mu'minun, pasti kaum mu'minun itu apa? Beruntung. atau sungguh, silakan. Ya. Wa qad khaba man dassaha, qad aflaha man zakkaha, sungguh atau pasti beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang-orang yang memendam jiwanya dalam dosa dan maksiat. Jadi seringnya qad kalau masuk kepada fi'lun madhi apa artinya? Tahqiq, kepastian, yang sering diterjemahkan sungguh, pasti, silakan. Ya, contoh dalam ayat wa na'lamu an qad sadaqtana, dan kami, ini ucapannya Nabi Isa. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, dan seterusnya. Wa na'lamu an qad sadaqtana, dan kami mengetahui, meyakini bahwasanya Engkau telah membenarkan kami wahai Allah. Ya. Qad sadaqtana, sungguh telah membenarkan kami. Wa takunu, ini makna yang pertama dari qad kalau masuk kepada fi'lun madhi itu apa? Tahqiq. Apa tahqiq? Kepastian. Yang kedua, wa takunu litaqrib. Kadang datang qad ya, masuk kepada fi'lun madhi tapi maknanya beda. Bukan tahqiq tapi taqrib. Apa? Taqrib. Ya, taqrib yakni makna dekat, dekat sebentar lagi. Contoh qad qamatish shalah. Apa artinya qad qamatish shalah? Orang yang qomat tuh. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Mana yang lebih tepat terjemahannya? Sholat telah selesai dikerjakan atau sholat sebentar lagi mau dikerjakan? Ya, berarti makna qad di sini apa? Taqrib, taqrib sebentar lagi. Yani qaruba, dekat. Ya. Makna qad telah dekat waktu ditegakkannya sholat atau sebentar lagi sholat ditegakkan. Jarang ini. Iya, jarang. Seringnya apa? Bermakna tahqiq. Bagaimana kita bisa membedakan qad di situ datang dengan makna apa? Tahqiq dan taqrib. Ya, dilihat konteksnya, konteksnya dan keadaannya. Ya. Makna qad qamat shalah adalah qaruba qiyamuha, telah dekat waktu ditegakkannya sholat. Ya. Wa tadkhulu 'ala al-mudhari', dan juga qad ini masuk kepada fi'lun mudhari'. Jadi kalau qad masuk kepada fi'lun madhin maknanya ada berapa berarti? Dua. Yang pertama tahqiq, itu yang paling sering. Yang kedua taqrib. Kemudian wa tadkhulu 'ala al-mudhari', qad juga masuk kepada fi'lun mudhari'. Fatakunu litaqlil, dan maknanya itu taqlil. Taklil, menjadikannya sedikit. Taklil qallala yuqallil, menjadikannya sedikit, atau terjemahnya seringnya kadang, jarang itu. Jadi menjadikan sedikit terjadinya perbuatan. Ya, lihat. Ghaliban ini umumnya. Jadi seringnya qad kalau masuk kepada fi'il mudhari mana apa? Taklil. Apa sih taklil ini? Taklilu wuqu'il fi'li, menjadikan sedikitnya fi'il itu terjadi. Menyedikitkan terjadinya fi'il, menjarangkan terjadinya fi'il. Contoh ya. Al-kadzubu qad yasduqu. Ya. Kalau al-kadzubu itu pendusta. Kalau al-kadzib orang yang dusta ya, mungkin kita juga suka kadang terjatuh gitu, kadang sengaja atau tidak sengaja kadang ya. Tapi kalau al-kadzub pendusta, tukang dusta. Sighahnya mubalaghah dari kadzaba. Kalau kadzib isim fa'ilnya, sighah mubalaghahnya kadzub, tukang dusta. Pegawaiannya dusta gitu ya. Qad yasduq, kadang jujur. Betul enggak? Ya, kadang lah. Tapi seringnya dusta. Masa dia dusta terus? Ya kadang dia jujur, apalagi kaitannya dengan kemaslahatan dia. Iya. Nah, di sini qad maknanya apa berarti? Iya, taklil. Artinya apa? Al-kadzubu qad yasduq. Si pendusta ini terkadang jujur. Seringnya ya dusta, itu. Jadi taklil menyedikitkan kejujuran maknanya qad. Ketika dibuang qadnya kan al-kadzubu yastuq. Oh, pendusta itu suka jujur, enggak pas kan? Dijadikan sedikit, dikasih qad, qad yastuq. Iya, kadang jujur. Iya. Nah, itu. Atau contoh yang lain, qad yanjahu misalkan al-kaslan. Kadang oh, si pemalas itu lulus, kadang gitu, iya kan? Seringnya apa? Ya rosib, seringnya gagal. Iya, itu. Wa ta'ti li takthira. Ini sering kan kalau qad masuk pada fi'il madhi, seringnya paling sering itu. Maknanya apa? Taklil. Sebagaimana qad kalau masuk pada fi'il madhi seringnya apa? Tahqiq. Kalau khod masuk pada fi'il mudhari seringnya apa? Taqlil, itu ingat-ingat. Ya. Wa ta'ti li takfir, dan kadang datang untuk mana takfir, menyeringkan, sering berarti. Contoh qad yajudul karim, orang yang dermawan itu terkadang yajud. Yani berderma atau bersikap dermawan. Al karim kan orang yang dermawan, ya. Qad yajudul karim, terkadang orang yang dermawan itu yajud. Nah, pas enggak kalau kadang? Sering berarti kan. Qad yajudul karim, orang yang dermawan itu sering kali yajud, ya, berbuat dermawan, memberikan pemberian-pemberian, ya, kepada manusia. Ini sering maknanya. Ya. Kalau bakhil bagaimana nih? Qad yajudul bakhil, si pelit itu qad yajud tuh. Maknanya sering atau kadang? Kadang. Iya, orang yang pelit itu kadang bersifat dermawan, kadang kan? Iya. Tapi kalau orang yang memang sifatnya apa? Dermawan, ya sering dia. Iya. Paham ini? Jadi qad yajudul karim, qadnya maknanya apa di sini? Taklil atau takfir? Qad yajudul karim, orang yang dermawan itu kadang dia bersifat dermawan atau sering. Ya sering. Berarti apa maknanya? Ya. Tapi kalau diganti qad yajudul bakhil, apa artinya? Qadnya taklil. Kadang orang bakhil itu bersifat dermawan. Walit tahqiq, ini yang ketiga makna qad. Jadi sudah kita lewatkan dua makna qad ketika masuk kepada fi'il mudhari. Yang pertama apa katanya? Ya, yang pertama taklil, yang sering. Yang kedua apa? Takfir, sering. Yang ketiga tahqiq, kepastian juga. Wa huwa katsirun jiddan, ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Banyak qad datang dengan makna apa? Hah? Ya, khususnya ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walit tahqiq wa huwa katsirun jiddan, dan juga qad ketika masuk kepada fi'il mudhari itu bermakna tahqiq. Ini sering ketika disandarkan kepada Allah. Katsirun jiddan, banyak sekali. Fil Qur'anul Karim, fil Qur'anil Karim. Contoh qad ya'lamullah. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Al-Ahzab. Allah pasti mengetahui gitu. Al-mu'awwiqina minkum, orang-orang yang menghalangi manusia dari jihad, ya. Pasti tahu, bukan kadang. Iya kan? Allah pasti tahu. Banyak itu. Iya. Nih, walaqad na'lamu, lihat, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lamu. Maksudnya apa? Pasti kami tahu bahwasanya dadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sempit atas ucapan mereka orang-orang musyrik, karena sebab ucapan mereka orang-orang musyrik. Banyak. Nah, itu. Kemudian catatan kaki nomor 2. Itu nomor 2, Pak, bagus faedahnya ini. Tadi yang pertama tentang qad, ya. Jadi qad, yaitu catatan kaki, ada perluasan faedahnya. Kalau antum mencukupkan saja dengan yang disyarah, ya enggak apa-apa. Sekarang yang kedua, ta'u ta'nifis sakinah. Ta'u ta'nifis sakinah. Al-muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha fala yadurru litahrikuha. Ya. Li'aridin kama idza waliyaha sakinun fatuharraku bil kasri litakhallus min iltiqai sakinaini nahwa qawli ta'ala qalat imra'atul 'aziz. Tadi ta'u ta'nifi sakinah disebut dengan ta'nif, kenapa? Karena ta ini menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan kepada fi'il adalah isim yang mana. Kemudian as-sakinah, disebutkan as-sakinah apa? Karena dia disukun. Nah, perlu kita tahu ini tentang as-sakinah. Al-muradu anna sakinatun fi asal, yang dimaksud dengan sakinah adalah bahwasanya tak tadi asalnya disukun, asalnya dia apa? Disukun. Iya. Wa madai fi asli wadhiha, kita ulangi bahwasanya as-sakinah, ya, ini maksudnya tak tersebut sukun pada asal peletakannya. Asal diletakkannya tak sakinah sukun. Iya. Fala yadurru tahrikuha, sehingga seandainya ta ini diharokati maka itu tidak mengganggu penamaannya sebagai ta uta'nifi sakinah. Paham gak ini? Jadi disebut ta uta'nifi sakinah melihat asalnya, asalnya sukun, sehingga kalau suatu saat dikasroh ini tidak mempengaruhi, tidak mengganggu penamaannya sebagai ta uta'nifi sakinah. Karena kadang ta uta'nifi sakinah ini disukun, dikasroh, diharokati gitu. Kenapa diharokati li'aridin kama idza waliha sakin? Ya karena sebab tertentu yang muncul seperti idza waliha sakin, sehingga seperti ketika datang setelah tak ta'nits ini, seperti ketika datang setelah tak ta'nits yang sukun ini, huruf yang sukun gitu loh. Atau ketika tak ta'nits ini ketemu dengan sukun. Ya nanti insyaallah dengan kita ulang ya terjemahannya. Yang dimaksud dengan as-sakinah adalah bahwasanya tak tersebut sukun pada asal peletakannya, sehingga tidak mengganggu penamaannya sebagai tak uta'nits sakinah ketika tak tersebut diharokati. Kenapa diharokati li'aridin? Karena sebab tertentu yang mengharuskannya diharokati. Kama sebagaimana idza waliha sakin, ketika tak tersebut diikuti oleh sukun. Fatuharraku bil kasri, maka tak tadi jadi diharokati kasrah. Litakhallusi min iltiqa'i sakinaini, untuk melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Contoh ayat lah. Qalatim ra'atu al-aziz. Qalatim ra'atu al-aziz. Ya qalatim ra'atu al-aziz. Qalatim ra'atu al-aziz. Tim ra'atu al-aziz. Qalatim ra'atu al-aziz. Qalat, tanya apa? Ta'ut ta'nits. Kenapa ta'ut ta'nits? Ya karena isim yang fi'il qala ini disandarkan kepada isim yang mu'annas. Ini imro'ah, imro'atu wanita. Mu'annas atau mudzakkar? Ya, enggak ada yang ragu. Ya. Sekarang ta'nya disebut sakinah enggak? Ta'ut ta'nits sakinah enggak? Ya sakinah juga loh. Kenapa? Diharokati kok masih disebut sakinah? Iya, karena asalnya sukun. Asalnya kayak gini, qalat sukun imro'ah, sukun juga ini kan imro'ah. Asalnya qalatum. Di sini setelah tak sukunnya ada sukun lagi, ya kan? Nah itu. Tak sukunnya diikuti oleh sukun. Ini menyulitkan bacaan. Masa qalatum ra'ah. Nah, di kasrah dengan kasrah yang namanya aridhah, kasrah ini munculkan untuk melepaskan pertemuan dua sukun. Kalau ada satu huruf sukun selain sukun sulit bacanya, maka dilepas sukun tersebut dengan taknya di kasrah. Maka enak bacanya jadi qalatim ra'atu. Nah. Paham enggak ini? Bukan qalatum. Jadi tetap ini taknya disebut dengan apa? Ta'u ta'nits sakinah. Kalau ada yang nanya, kok masih sakinah sih? Ini padahal kasrah. Ini kan kasrah bukan sukun. Ya asalnya sukun qalat. Cuma ini kasrah ini dibutuhkan sewaktu-waktu saja. Ya seperti ketika tak ta'nits ini diikuti oleh sukun karena menyulitkan bacaan. Maka dikasih kasrah qalatim ra'atu. Nah. Soal paham kan? Gimana? Adon. Nah. Lebih nah, sukun ketemu sukun. Sulit tuh kalau sukun. Ya, sulit. Makanya ya kita nanti insyaallah lah jangan berkembang dulu lah. Ya. Ya. Kayak minal jinnati wan nas, min sukun kan? Min sukun betul enggak? Min al jinnah. Min sukun apa? Ujar kan min sukun ya? Al jinnati. Kenapa kok minel jinnati? Ini nun akhirnya asli sukun min di kasroh alilbo karena pertemuan dengan sukun minel jinnati kan? Asalnya minel susah kan? Macam minel jinnya. Atau di sini fathah ya minel jinnati. Ya harokatnya kadang fathah. Iya, kadang kasroh kadang fathah. Iya. Tapi kalau yang ta khususnya ya? Ya ada juga yang fathah ada. Mau ditambahin dah? Dulu nanti lah takut buyang iya. Al-muhim gitu aja. Pokoknya ta'ut ta'nits sakinah pada asalnya sukun. Ya kadang sesuai dengan asalnya sukun, kadang dikasrah. Iya, kadang apa dikasrah. Kenapa dikasrah? Ya ketika melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Nah. Kemudian ya, namanya sendal atau melamur. Ah ini nomor 4 aja ya. Ya. Atau dibaca nomor 3 juga. Ya sudahlah nanti aja ya. Insyaallah pertemuan berikutnya saja. Sekarang ini aja tamrin Nanti insyaallah nomor 3 4 pertemuan berikutnya. Tamrin latihan Iqra as-suratal karimah at-taliyah. Bacalah surat yang mulia berikut ini. Wastakhrij minha dan keluarkan darinya salasata af'alin, 3 fi'il. Ma'a dzikri naw'iha wa 'alamatiha, dengan menyebutkan macam fi'ilnya dan tanda yang menunjukkan kefi'ilannya. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Mana di sini fi'ilnya? Jaa'a. Fi'il apa itu? Fi'il madin. Tahunya dari mana? Hah? Dari? Dari tadi. Hah? Dari mana? Tanda fi'il ada enggak situ? Ada. Mana? Waduh ini kelas berat ini. Belum diajari sudah mami alfat. Kelas alfiyah bin Malik kayaknya ini. Tanda enggak ada, tapi kalau dikasih tanda fi'il bisa enggak? Qad jaa'a. Bisa gitu. Atau dikasih akhirnya ta, ja'at. Bisa enggak? Bisa. Kalau dikasih ta akhirnya berarti fi'ilun madin. Ya gitu. Kan sudah kita lewatkan bahwasanya tanda fi'il itu adalah ketika masuk padanya tanda-tanda tadi, atau tandanya enggak masuk tapi kalau dikasih tanda bisa. Ja'a dikasih ja'at, bisa enggak? Bisa. Ja'a Zaidun, kalau Hindun jadi apa? Ja'at Hindun, ya kan? Nah, ja'a Zaidun, ja'at Hindun tuh. Ya. Ja'a ya. Ya kita sederhana aja ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana fi'ilnya? Ra'aita, dari mana antum tahu? Bisa dimasuki tanda. Iya, bisa dimasuki apa? Iya, bisa. Qad ra'aita bisa. Iya. Kalau dikasih tanda gimana? Kalau ra'a Zaidun, kadang kalau Hindun bagaimana? Ra'at gitu. Iya. Ra'at. Idza ra'athum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudaw wa zafira. Neraka itu muannas. Ini neraka kalau sudah melihat para penghuninya kaum kufar, kaum musyrikin sudah geram. Idza ra'athum mim makanin ba'id, melihat orang-orang zalim dari tempat yang jauh, neraka ini bisa melihat. Sami'u laha taghayyudaw wa zafira, terdengar dari neraka tersebut suara kegeramannya. Iya. Ah itu. Mudah mana masih ada enggak ini? Mana? Yadkhulun. Iya. Dia fi'il apa? Mudhari. Dari mana antum tahu? Ya, ada mudhari'nya ya, ada ya-nya. Yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dimasuki sin bisa saya dakhulun. Iya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ah ini fi'il amr belum dijelaskan ya. Sabih itu fil amr. Nantilah mungkin pertemuan berikutnya aja ya. Sabih itu fil wa fil amr. Dari sabbaha yusabbihu, sabbih. Bertasbihlah seraya memuji Rabbmu. Wastaghfir ini juga fil amr. Istaghfara, istaghfir, istaghfir. Nanti ini ya. Untuk fil amr insyaallah bahasanya kita tunda pertemuan berikutnya aja ya. Ya. Arisu fil madin ja qablu ta'id. Ya itu lihat contohnya di sini. Fi'ilnya ja'a ya kan? Nau'uhu macamnya madin bil madi. Tandanya apa? Qabulun qabuluhu li ta'nitsi sakinah, menerima ta'nitsi sakinah ya kan? Ja'a ja'at. Cukup dulu ya. Habis waktunya kan? Ya. Ya mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Antum terus ya hafalkan, diulang-ulang. Semangat. Iya. Subhanallah wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.